tempat mengadu. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Tanpa cintamu lagi, hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupmu, bahagia kan datang. Hidupmu bahagia kan datang.